Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi, ya. Tapi yang ada saat ini biasanya apa? Kita bisa katakan ilmu itu datang sendiri, bukan kita yang mendatanginya. Dengan ada channel-channel YouTube sekarang, ya kan? Sekarang channel YouTube itu berhamburan. Ya, di masanya dulu tahun 2014, 2015. Misal Yufid, ya. Itu menggelora sekali itu. Ya, booming. Ya. Tapi kemudian tim lain bikin sendiri, EO ini bikin sendiri, kemudian masjid ini bikin sendiri. Masjid tadi sampai bikin sendiri. Bahkan ustadz pun bikin sendiri. Ya. Kayak tim HAJ itu, ya. Bikin channel sendiri. Tapi memang itu sejak 2014, kita tuh lebih lama daripada banyak yang sekarang. Nah, itu ilmu datang. Orang lihat di handphone, ilmu, ya kan, enak. Mendatangi banyak orang. Bukan kita yang mendatanginya, kecuali pada beberapa hal saja. Ini kenikmatan sekaligus, ini ujian buat banyak orang. Sehingga akhirnya gara-gara ilmu itu mudah diakses, menjadikan orang mager, ya, malas gerak. Ya. Udah gitu mereka cepat lagi komentar tentang ilmu, ya, orang-orang tuh. Dan kita lihat orang yang betul-betul terdidik di majelis ilmu, rata-rata mereka berbeda dengan orang yang cuman nuntut ilmu cipika-cipiki doang. Ya. Orang yang terdidik di majelis ilmu itu enggak gampang mengomentari tentang peristiwa atau suatu hal. Iya. Karena dia dididik untuk mendengar banyak. Ya. Dan kalau dia ngomong disetrap sama gurunya, ya enggak? Antum coba, Anda ngomong sedikit, Antum komentar, kira-kira gimana? Anda lempar Antum lama-lama, gitu kan? Gitu. Jadi didikan majelis ilmu, didikan binaan majelis ilmu itu berbeda. Atau Antum misalnya di Libya, ya kan? Ustadz ngomong, Antum ngomong juga sama teman, kira-kira diapain? Ah, itulah didikan majelis ilmu. Tapi kalau majelis yang besar, rame, syekhnya ngomong, dianya ngomong pojokan. Kedengeran gak? Enggak kedengeran. Dan merasa bebas gak? Merasa bebas. Bahkan bisa dibalik tembok. Kalaupun perlu masuk ke temboknya sekalian. Ya kan? Terserah mau ngapain. Tapi kalau di majelis ilmu dengan binaan antum gak bisa, terserah ngapain. Sehingga di situ ada tarbiyah, sisi tarbiyah. Makanya penting sekali menghadiri majelis ilmu. Dan tidak sama menghadiri majelis ilmu langsung fisik gini dengan menghadiri majelis ilmu via WhatsApp atau live streaming atau seterusnya. Gak akan sama, gak akan sama nilainya. Iya, tetap itu namanya nuntut ilmu betul. Tapi value-nya, nilainya, adabnya, akhlaknya dan antum bagaimana mencontohkan guru mengajar itu tidak akan sama rasanya dengan tenggelam langsung di majelis ilmu. Dan antum lihat orang-orang yang mereka otodidak belajar ilmu itu dari segi adab itu sulit untuk upgrade adab menjadi lebih baik. Ibu tahu banyaknya orang-orang yang cuman ikut pekanan kajian, kemudian sisanya baca instan di internet atau di buku, ya, tanpa bimbingan, kemudian udah keluar-keluar sana sini, ya. Ini di efek dari apa? Efek dari kurang terdidiknya atau salah didik. Sekarang pun banyak seperti itu. Ya. Saat ini majelis-majelis ilmu banyak dibentuk dan pelajaran-pelajaran yang disampaikan juga banyak. Ya. Antum tahu enggak? Nahwu, shorof, ya. Ilmu-ilmu khusus seperti itu dulunya cuman diajarkan di pesantren. Kifayatul akhyar yang kita ajarkan. Itu jarang ditemukan di masjid gini umum. Tapi ternyata sekarang di internet bisa dicari. Antum search ada di YouTube Kifayatul akhyar. Kajian kita dapat. Jadi alhamdulillah sekarang banyak materi-materi yang ditaburkan di internet. Nikmat dari Allah. Tapi coba antum jadwalin setiap hari mendengar kajian Kifayatul akhyar di internet. Ana yakin enggak bakal bisa konsisten. Susah. Karena memang butuh apa? Butuh fisik yang betul-betul datang ke majelis untuk konsisten. Kalau di rumah udah dengar pun sekali semangat. Nanti belok lagi, aduh, bosan akhirlah ganti lagi yang lain. Jadi enggak bisa konsisten. Susah istiqomah kalau otodidak sendiri di rumah gitu. Walaupun banyak sekali sekarang kalau kita mau download kajian kitab bahasa Arab itu bisa ada mungkin belasan ribu atau puluhan ribu MP3 para masyayikh, atau ada belasan ribu buku untuk dibaca. Download aja di internet bisa. Sekali klik download, terdownload semuanya berapa berapa puluh giga. Tapi kalau antum mau satu buku aja itu dirutin baca via laptop, anda pikir hampir semua orang kesulitan untuk istiqomah. Lebih mudah, lebih enak istiqomah baca dengan adanya guru, walaupun lembet tapi baca lanjut. Dan itu lebih terbentuk jadinya. Dan syakhsiah syakhsiah pengampu majelis ilmu atau pembina majelis ilmu itu akan terinfluence atau akan merasuk juga ke antum. Antum secara enggak sadar antum akan mengikuti guru-guru antum. Begitu juga dengan ana. Ana adalah permisalan guru-guru yang ana serap di benak ana. Kalau antum mau melihat guru-guru ana ada kemiripan berapa sisi. Begitu juga dengan antum, berguru sama siapa biasa antum ya. Kalau tim-tim ana khusus misalnya Abu Fahmi, Abu Khansa, Abu Hilya. Misalnya yang antum-antum kan paling sering dengar kajian ana atau hadir kajian ana. Secara enggak antum sadar, ada karakter ana yang merasuk ke antum di beberapa hal, terutama yang antum sukai tanpa sadar. Nah, itulah di antara manfaat majelis ilmu. Tapi ya pengampunya harus orang yang memang berkompeten di situ. Ya, jangan antum pengampunya dukun misalnya, itu akan berpengaruh benar. Kita lihatlah orang-orang yang datang ke majelis zikir, betul, zikir, zikir doang, ilmunya enggak ada. Ya. Pulang-pulang mereka apa keluar? Ngerokok, bawa nasi berkat, wah kok kok kok ketawa. Terus akhwat yang cadar-cadaran versi itu juga cekak cekakak cekikik sama laki-laki. Hasilnya begitu. Ya jadi ya mengapa ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing beleberan kemana-mana? Kenapa? Karena sama-sama intinya sama-sama bersifat kencing, ya kan? Ya kan? Sama-sama kencing. Ketika gurunya melakukan sesuatu yang baik, insya Allah muridnya bisa lebih baik lagi dengan hal tersebut. Tapi ketika gurunya jelek kalimatnya, muridnya bisa lebih jelek lagi. Jadi majelis ilmu itu penting ketika memang gurunya benar. Dan antum juga harus meniatkan ketika mengampu majelis ilmu bukan sok-sok terkenal, sok-sok ngajar, bukan gitu. Tapi supaya bagaimana kita menularkan kebaikan ke orang, baik dari segi adab maupun materi ilmu, ya, adab, akhlak ataupun materi ilmu atau metode pengajaran, ya, semua itu positif insya Allah. Jika kita tidak memanfaatkan majelis-majelis ilmu, niscaya kita akan gigit jari, penuh penyesalan di kemudian hari di mana hari itu tidak ada lagi gunanya. Anda pernah ngampu kajian, Anda memang ngajar juga di daerah Tebet, tapi di majelis ini Anda nggak pernah bawa tim sedikit pun. Antum gak pernah ada bawa, di Tebet ada, di sebuah masjid. Itu masjid ormas sebenarnya. Nah itu, ada ngajar ba'da maghrib. Kemudian, di setelah materi selesai, kisah yang anda sampaikan selesai, tanya jawab. Anda kan bawa hadiah waktu itu. Anda mau nanya ke orang-orang. Itu jemaah cuma berapa lah, ada 15 atau 20 lah. Rata-rata orang tua. Ana tanya bapak orang tua ini. Ana lempar pertanyaan ke beliau. Beliau melongo aja bingung. Udah selesai pertanyaan ana, beliau masih bingung liatin ana. Gimana pak? Tolong dijawab pak. Beliau bingung, ana lebih bingung lagi. Kok? Waduh. Gimana nih? Gak bisa pak ya? Gak bisa. Kemudian yang sebelah sana, pak, maaf saya tanya pak nih. Tadi materi gini-gini-gini yang tanya pertanyaan tentang materi tadi. Kemudian melongok juga beliau, ya, tolong di ini apa lampunya, melongok juga beliau, satu aja nggak usah banyak. Ternyata mereka itu maaf budek, ya, kurang bagus pendengarannya. Selesai sholat isya, salah seorang dari yang tadi yang tanya bilang karena ustadz. Maaf tadi Ustaz, saya tuh gak dengar Ustaz ngomong apa, nanya aja gak dengar. Maaf ya Ustaz ya, saya tadi gak bisa ngomong apa-apa karena gak tahu Ustaz ngomong apa, saya gak tahu. Saya ini Ustaz, ikut di majelis taklim ini, saya cuma pengen nyari pahala aja, Ustaz. Barangkali saya bisa mati di majelis taklim, sehingga bagus akhir hayat saya, husnul khotimah. Ya, itu orang tua banget itu. Ya. Nah, kalau kita yang muda-muda ya harusnya malu kalau misalnya dengan adanya klaim seperti itu. Itu nggak bisa dengar, tapi pengen nyari berkahnya aja, masya Allah. Dan itu yang satu juga ternyata budak juga, tuli juga, ya. Alhamdulillah nggak semuanya, ya. Semuanya tuli, anak nggak mau besok-besok, ya. Makanya gitu ya, kawan. Dan sampai pas sudah tua duluan kita baru mau nyadar nuntut ilmu lebih rajin lagi. Mumpung antum masih ya muda, dibilang muda, muda kita ini semua. Ngajilah ngaji kitab. Dan betul-betul kita eksplor ilmu. Dan betul-betul kita ini terdidik di majelis ilmu. Ya. Karena kalau kita udah punya nanti anak berapa itu udah agak sulit. Ya. Seandainya kebaikan yang ada dalam majelis-majelis ilmu tersebut hanya berupa ketenangan bagi yang menghadirkan dan rahmat Allah Ta'ala yang meliputi mereka, tentulah cukup dua hal itu saja sebagai pendorong untuk menghadiri majelis ilmu. Antum kalau keluar dari majelis ilmu isinya gondok doang, itu berarti gak benar majelis ilmunya. Tapi majelis ilmu yang bikin antum tenang. Ya. Lalu bagaimana jika ia mengetahui bahwa orang yang menghadirinya akan memperoleh dua keberuntungan, yaitu ilmu bermanfaat dan ganjaran pahala di akhirat. Jadi bukan hanya tenang, ya, bukan hanya rahmat Allah ketika hadir, melainkan dapat ilmu bermanfaat dan ganjaran pahala di akhirat. Tadi pun di salah satu majelis ibu-ibu itu, ya, dari Bekasi itu, ana membahas tentang temanya apa, rasa syukur atau terima kasih. Nah, ana jabarkan dalil-dalilnya dan penjelasannya. Ada seorang ibu-ibu yang ternyata beliau ini dosen di suatu kampus tertentu, ya. Dan beliau ternyata dosen hubungan sosial, terutama antara dokter dengan pasien. Dan ternyata beliau akhirnya sadar juga, ternyata bukan hanya tradisi kita yang memang mengajarkan untuk terima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ternyata dalam agama pun ada sandarannya dan dalil-dalilnya. Semakin semakin mantap akhirnya beliau ini untuk ngaji. Tuh lihat. Bukan hanya ketenangan, dapat ilmu baru. Ternyata beliau udah tua. Sepanjang hidupnya belajar tentang hubungan ilmu, ilmu hubungan sosial, humas dan seterusnya. Ternyata agama pun udah mengatur dan sesimpel itu dengan dalil-dalil. Ya. Puluhan tahun beliau belajar, belajar satu majelis aja udah cukup untuk beragama, masya Allah. Ya, jadi ilmu ini hidayah. Ketika kita keluar dari majelis ilmu, kita dapat ilmu manfaat, dapat ketenangan batin, rahmat dan juga pahala. Taib akan dibahas nanti dalam pembahasan tersendiri tentang adab menghadiri majelis-majelis ilmu. Kemudian yang keempat, beralasan dengan banyaknya kesibukan. Alasan ini hilah syaitaniyah, alasan yang dijadikan oleh setan sebagai penghalang dalam menuntut ilmu. Iya. Anda dari dulu sampai sekarang, kalau mendapatkan alasan konyol ini, Anda pengen marahin orangnya sebenarnya. Ya. Afwan Ustaz sibuk. Dan kemudian dia gak pernah hadiri majelis ilmu manapun. Itu kedustaan. Rata-rata orang yang beralasan sibuk untuk nuntut ilmu, ke majelis ilmu, itu pendusta. Ngomong ana sibuk aja itu dusta, itu bohong. Dia sebenarnya banyak waktu luang. Kalau dia sibuk terus buat kerja, sibuk terus, mati dia sekarang. Iya, emang seberapa kerja dia? Dari jam berapa sampai berapa? Ya kan? Sebenarnya nuntut ilmu itu dengan skala tertentu itu tidak memeras otak banget-banget sebenarnya. Bahkan antum kalau capek kerja, antum dengerin ilmu, itu tenang hati. Coba aja. Antum misalnya Abu Khalid di kampus, misalnya di kampus sekuler, capek nuntut ilmu dunia, kemudian banyak perempuan bertebaran di mana-mana. Pulang pulang dari kampus, antum dengerin majelis ta'lim, dengerin ilmu. Itu suasananya jadi lebih enak. Ya, tapi dengerin ilmunya, kalau bisa ilmu yang enggak berat-berat amat. Antum dengerin usul fikih gitu, ya. Atau dengerin faraid, hitungan-hitungan, aduh, itu ribuh itu. Yang nyegerin tauhid, tazkiyatun nufus, ya kan? Iya. Ya, ketika antum pusing, keletihan, dengerin ilmu. Ya. Barangkali melembut hati antum, nyatanya keras. Jadi kalau kesibukan ini apa nih? Ya ini alasan setan. Ya. Berapa banyak saudara kita yang telah dinasihati dan dimotivasi untuk menuntut ilmu syar'i, tetapi setan menggoda dan membujuknya. Karena kerja apa-apa gitu kan, kesempatannya hilang. Ana waktu di Libya dulu syariah itu kita belajar terus dan alhamdulillah. Dan ana alhamdulillah dulu dan semoga antum bisa lebih baik lagi insyaallah. Ketika dulu kuliah, ana dagang iya. Ana ngajar juga iya. Dan ana beli bahan dagangan juga iya. Iya. Dan itu kita lakukan rutin dalam waktu yang tidak cuman bukan cuman berapa hari doang, melainkan dalam waktu yang cukup lama. Ya. Dan alhamdulillah tetap konsisten untuk semua itu. Tapi memang berat dan butuh azam yang kuat. Ya. Pagi-pagi kita berangkat. Dan ana enggak punya motor, sebagaimana antum masing-masing sekarang punya motor. Iya, masing-masing Masya Allah punya motor antum ya. Antum ada motor kan? Antum masing-masing kecuali antum. Insya Allah semoga Allah rezekikan antum rumah baru insya Allah, motor baru dan istri baru. Hah? Iya. Nah. Ana pun dulu naiknya angkot dan perlu jalan kaki dulu dari rumah ke stasiun Kalibata. Kok antum tahu? Abu Khonsa tahu stasiun Kalibata. Jarak antar rumah ke stasiun Kalibata. Belum ada yang ke rumah ana sebelum ini ya, belum tahu ya. Itu ada jalan dulu. Waktu talibul ilm, waktu menjadi talibul ilm di kampus Libya. Ana jalan sampai ke jalan layang flyover sekarang itu, naik bis Kopa aja. Ya. Dan dulu ana tuh antum kan tahu orang syariah tuh bawa buku gede-gede. Tas yang biasa ana bawa, yang tas gede itu yang hitam. Itu 4 buku aja itu udah penuh banget. Fathul Qadir, Bidayatul Mujtahid, Qaulul Mufid, sama apalagi satu buku. Itu udah berat itu. Antum bawa 4 buku gede lah. Bukan bukunya enggak segini. Enggak, lebih tebal lagi dari ini. 4 biji. Antum bawa di tas kayak gini. Itu tuh ini tuh rasanya tuh aduh ya Allah. Ya. Udah gitu kan diri di bis. Ya kan? Dan dulu ya enggak kayak sekarang ada motor terus. Ya sekarang juga lebih enggak mungkin lagi kalau di bis. Macetnya Masya Allah. Dan itu di Mampang ganti bis lagi ya. Sampai kampus jalan. Dan itu ana berkali-kali sering, bukan sering, dari semua tahun-tahun itu enggak sering, cuman berkali-kali. Sambil bawa gorengan. Ya. Plastik gede, diplastikin lagi isi dalamnya gorengan sama pepes. Ana dagang. Ya, di kelas waktu itu masih dibolehin. Sekarang enggak boleh kali. Atau ana ada dititipin di kantin. Kemudian pas zuhur ana tagih. Asik kan? Iya. Anak tagi. Iya. Nah, itu jam 7 sampai jam 12 belajar kajian kitab. Ya. Tapi apakah dengan anak nuntut ilmu ketika itu anak enggak kerja, anak enggak, anak nyari penghasilan. Nah, itu dagang tadi. Selesai dari itu, anak punya kerjaan di English course. Kursusan bahasa Inggris, ya, ana nggak sebut namanya, tapi kursusan bahasa Inggris ini udah mulai, udah emang udah masyhur, dan punya cabang di Romangun dekat UNJ ada. Dekat di Romangun, tapi sekarang udah enggak ada, udah hilang. Di Mampang, Depok. Dan aku lupa tempat lain. Ala kulihal ana itu memegang Romangun ada, Depok, Margonda, sama Mampang itu sering ke sana. Pulang kuliah, bukan pulang kuliah, kadang ana enggak sampai pulang. Kadang bahkan ana itu ke kuliah naik sepeda. Dari rumah. Naik sepeda bawa tas dan kadang bawa gorengan untuk dijual. Kemudian dari kampus ana jalan. Pernah ana jalan juga kalau jadwalnya Depok, ana jalan naik sepeda ke Depok. Sampai suatu ketika di Lenteng Agung itu ana kehujanan. Hujan terus ana mampir dulu di warung kopi karena hujan. Dan ternyata lama, dan jam 4 itu udah mulai ngajar. Ketika itu menjelang asar. Maka ana nekat-nekatin itu. Ya, hujan jalan aja terus. Ya enggak pakai jas hujan namanya naik sepeda. Alhamdulillah sampai sana. Dan pulang ba'da maghrib dari Margonda. Ya. Antum kan tahu Margonda gimana tuh. Dan pulangnya harus nyebrang Margonda dulu pakai sepeda. Ya. Nyebrang Margonda. Dan antum tahu jalan yang flyover itu. Ana naik atas itu. Muter kemudian. Kalau antum tahu ya yang Margonda. Itu ketika naik di jalan mau ke flyover tuh, masya Allah. Ya, itu dulu ketika itu. Ya, atau pernah juga dijadwalkan di semester berapa itu siang atau bukan siang, sore di Romangun UNJ, dekat UNJ. Dari Lipia ke Romangun, pulang dari Lipia, ba'da zuhur makan sebentar, ana naik sepeda. Kalau dari Romangun ana naik sepeda, ana masih ingat sekali. Lewatnya Jatinegara. Jatinegara kemudian rel kereta api dan stasiun Jatinegara di bawah terowongan itu ana dari jalan rakyat itu. Kalau enggak salah angkot 02 kalau salah. Jalur angkot 02 kalau salah. Itu ana lewat situ sampai kemudian ke Rawamangun. Dulu masa lalu ana seperti itu. Dan malamnya ana pulang. Maghrib pulang sampai Isya. Kemudian ibu ana kadang butuh beli bahan ikan di Keramat Jati. Maka kadang enggak selalu kalau kecapean sekali jam 9 ana ke Keramat Jati naik sepeda untuk beli bahan makanan, beli bahan buat jualan besok. Jam 10:30 baru sampai rumah, tidur, besok lakuin aktivitas lagi. Ya. Walau kadang-kadang ana tepar, enggak bisa ke kampus udah tepar enggak bisa, capek banget. Iya. Karena ketika itu memang ana alhamdulillah punya penghasilan. Enggak minta sama orang tua walaupun serumah. Bahkan kadang-kadang ana belikan sesuatu buat orang tua. Jadi jangan sampai ana, makanya ketika ana melihat ada orang terlalu sibuk kerja, seberapa sibuk emang? Ya. Tadi ana sebenarnya Abu Khonsa yang tahu antum ketiduran, ana sebenarnya enggak suka itu. Seberapa sih sibuknya gitu. Sementara antum tahu tadi ana yang naik motor dan seterusnya kajian, malah antum yang lebih capek. Harusnya lebih kuat. Makanya enggak suka kalau ada talib atau murid khusus ya. Itu alasan capek, alasan apa itu? Seberapa capek sebenarnya antum? Ya. Tapi kadang kita harus maklumi kalau emang orang capek ya jangan dipaksa. Ya. Kalau orang keletihan jangan dipaksa. Ala kulli hal itu di antara mungkin sedikit cerita supaya antum termotivasi. Dan kalau memang antum melihat adanya jafa di ana, jafa ini artinya apa ya jafa? Jafa itu artinya apa? Kaku atau agak keras sedikit di masalah pembagian waktu, masalah pekerjaan. Itu karena memang ana sejak dahulu ana memaksa diri ana untuk betul-betul profesional dalam bekerja. Ya, ana ngajar English course itu profesional. Ya, itu nasional tingkatnya. Jadi ketika itu waktu apa-apa itu harus betul-betul tertata. Begitu juga lebih-lebih kita ini, thalibul ilm. Ya, orang-orang yang dulu di lingkungan ana ketika ana ngajar bahasa Inggris, mereka orang-orang harokah. Dan ternyata mereka bagus dalam manajemen itu. Lah kita ahlu sunnah harusnya ya lebih sadar dalam masalah ini, manajemen waktu, kemudian ya manage waktunya, ketepatan, keterlambatan itu perlu disiplin, ya, ya apalagi ini masalah ilmu untuk masa depan kita. Jangan cengeng, jangan juga mudah putus asa. Antum Abu Fahmi, kalau sekarang nggak bisa, besok harus bisa. Kalau besok belum bisa, harus bisa besoknya lagi, terus gitu. Dan jangan futur, kalaupun futur ngomong ke ana, biar ana marahin nanti, ya. Iya, apa yang difuturin sih di sini? Untuk apa futur? Ya. Toh kita cuma ngaji dari asar sampai jam 5 mungkin enggak perlu futur, ya. Begitu. Kemudian ia menjadikan kesibukan sebagai alasan yang sengaja dibuat-buat. Ana enggak suka juga dengan kayak gitu tuh. Sibuk apa enggak? Ya. Kalau perlu tinggalkan dunia sebentar, ya. Kalau alasan itu sengaja dibuat-buat, ketidakhadirannya di majelis ilmu ini memiliki alasan yang jelas. Berbagai kesibukan yang ada adalah penyebab utama yang menghalangi seorang penuntut ilmu menghadiri majelis ilmu dan memperoleh ilmu yang banyak. Tetapi orang yang Allah Ta'ala bukakan mata hatinya, ia akan mengatur waktunya. Lihat itu, penting itu. Kalau ternyata waktu antum amburadul, ya, apa-apa terburu-buru, berarti belum terbuka mata batin antum untuk masalah ini. Ya, dari sekarang, dari muda, antum harus punya manajemen waktu yang baik, supaya nanti ketika tua apa-apa nggak terburu-buru, apa-apa nggak kebingungan. Jadilah orang yang militan ketika sejak muda, jangan orang yang kendor ngaret atau apa. Itu nanti sampai tua kebiasaan. Ya, mau pergi kemana ngendor ngaret dulu, jangan. Kalau emang udah ini timenya on time, on time, jalan udah. Ya. Begitu ya, Abu Fahmi, jangan ngaret. Ya, kalau emang udah waktunya, udah khalas waktunya. Di manage waktunya. Semakin antum bisa banyak kesibukan, semakin bagus. Nanti kalau untuk antum udah sangat banyak kesibukan, kepadatan jadwal, bukan jadwal ngajar aja, jadwal apapun, ya, ngajar, jadwal belajar, jadwal kursus, jadwal kerja, jadwal ini, jadwal itu. Ketika antum mendapatkan waktu kosong, antum akan mendapatkan betapa berharganya waktu kosong dan betapa berharganya waktu kerja. Ketika antum kosong nanti, lengang gitu, antum bakal kangen loh akan kesibukan. Dan ketika antum sibuk, antum juga akan kangen dengan waktu luang. Iya. Gitu. Jadi manfaatkan waktu luang untuk sibuk. Tapi sibuk yang bermanfaat. Ya, usahakan itu ikhwan. Ya, kita ini yang masih muda ini memang mudah untuk lalai. Pengennya nyantai, pengennya ini. Tapi nanti orang semakin banyak nyantai di masa muda, tuanya itu enggak ada yang bisa dibanggakan. Prestasinya apa? Sekarang kalau ngelihat banyak orang mereka pengangguran. Sedikit kerja, nyari kerja susah. Ya. Kenapa? Karena mereka nuntut ilmu demi pekerjaan. Seandainya orang menuntut ilmu itu demi memperbaiki dirinya, ilmu dunia bahkan, dan untuk berkreasi dan untuk memberikan manfaat pada orang banyak, tanpa ada pekerjaan yang formal pun dia bisa menciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri. Anda yakin itu? Dan itu yang Anda pegang dari dulu sampai sekarang. Dahulu ketika Anda belajar bahasa Inggris, di Lipia enggak diajarkan. Di pesantren enggak, di pesantren diajarkan cuman enggak ini. Tapi Anda belajar. Sampai akhirnya bisa jadi guru, kenapa? Apakah Anda supaya nanti bisa jadi guru? Enggak. Tapi anak pengen bisa, dan nanti ya saya juga ngajar nanti kapan, nggak tahu. Nah makanya di sini kalau antum melakukan atau mempelajari suatu ilmu tujuannya untuk nyari kerja sebagai mindset banyak orang sekarang, maka lihat banyak orang sekarang nyari kerja sulit. Kenapa? Karena mindset mereka ketika di kampus ini saya yang penting dapat ijazah, yang penting apa bisa kerja nanti. Ujung-ujungnya susah nyari kerja. Tapi orang yang betul-betul memang cinta ilmu, jangankan dia ingin nyari kerja, suatu saat ketika orang tahu dia punya ilmu, orang butuh dia. Orang butuh dia. Jadi antum ini baik ilmu agama, terlebih ilmu agama dan juga ilmu dunia, ketika antum berusaha menguasainya bukan untuk pekerjaan, bukan untuk sekedar duit. Karena ketika antum memang tulus pengen betul-betul punya ilmu dan bisa menerapkannya, apalagi bisa mengajarkannya secara free, nanti juga bakal ada rezekinya. Dan sekarang banyak orang bekerja di luar bidangnya. Anda punya beberapa murid di salah satu kampus masyhur di Depok, ya. Itu mereka sastra Arab. Sastra Arab. Mau jadi apa coba? Emang ada background Arab? Enggak ada, rata-rata buangan karena di MIPA enggak gagal. Buangan ke Arab karena ini kan jurusan yang marginal lah, jurusan ya. Ya. Enggak diterima di MIPA, ya kebuang situ gitu. Yang penting masuk kampus ternama gitu kan? Banyak kayak gitu. Ya, terus apakah mereka sungguh-sungguh belajar situ? Anak ngeliat di sana bobrok rata-rata. Enggak ngerti apa-apa. Dari awal sampai min awalhi ila akhirhi banyakkan walakin aktsarahum la ya'lamun, gitu kan? Enggak ngerti apa-apa, enggak punya ilmu tentang apa yang mereka pelajari sehari-hari. Lulus dari itu jurusan Arab, fakultas bahasa atau pengetahuan budaya, apakah mereka jadi ahli sastra? Enggak mungkin. Enggak ada lulusan itu yang betul-betul jadi ahli sastra yang enggak. Karena mereka terpaksa di situ. Yang penting saya lulusan ini. Nanti ketika saya apply job, CV saya tercatat lulusan kampus ini. Ada kemudian antara mereka kerjanya di bank, ada yang kerja di komik, ada yang kerja di, ya kan? Akhirnya Pak Amburadul. Tapi ketika antum yang cinta ilmu, suatu saat orang akan butuh antum. Iya. Lihat tukang bengkel. Hah? Mereka dulu emang sungguh-sungguh betul-betul. Yang penting mereka apa? Ya bisa aja ngebengkel. Banyak orang-orang yang bengkel dulu cuma bisa ngerakit. Ya cuma hobi-hobi doang. Sekarang bisa punya bengkel. Bermanfaat bagi orang, penghasilan datang. Tapi ada orang sarjana 4 tahun belajar. Demi apa? Dapat duit nantinya lebih ini. Tapi ternyata sekarang pengangguran. Atau bahkan sekarang cuma jadi gojek misalnya. Tanpa merendahkan pekerjaan itu ya. Tapi gak cocok dengan bagaimana dia 4 tahun dulu di kuliah. Ya begitu. Jadi ilmu ya. Ilmu ini penting sampein ke hati. Jangan cuma supaya dapat pekerjaan doang. Rizki itu ada nanti insya Allah ya. Nah, orang-orang yang telah berhasil memperoleh manfaat yang banyak, mereka seolah-olah berkata sebagaimana dikatakan dalam sebuah bait syair, "Wa man lam yujarrib laisa ya'rifu qadrahu. Fajarrib tajid tasdiqa ma dzakarna." Barang siapa belum mencoba, maka dia belum tahu hasilnya. Cobalah sendiri niscaya kamu akan tahu kebenaran yang saya ucapkan. Ya. Yang belum nyoba masa tua tanpa ilmu, coba aja. Sekarang malas aja silakan. Nanti pas tua baru ya, nyaho ya kan. Kayak cerita Syekh Abdul Razak ya. Ada seorang kakek tua yang datang kepada dia, kepada beliau. Beliau, kakek tua itu nangis. Kenapa nangis? Ternyata kata kakek tua itu, saya hidup setua ini saya cuma hafal surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas saja, qul huwallahu ahad. Saya tuh sering nangis ya Syekh. Kenapa nangisnya? Karena ia enggak memanfaatkan waktu untuk menghafal nuntut ilmu, sehingga saya cuma tahu Al-Ikhlas doa, qul huwallahu ahad. Dan setiap sholat saya nangis karena saya hanya bisa membaca qul huwallahu ahad. Iya. Maka Syekh kemudian takjub, masya Allah. Tapi orang ini lebih baik karena udah ngerasa, udah ya pas batam ya udah tua, mau gimana lagi, mau ngafalin susah. Tapi Syekh kemudian takjub, masya Allah, ini orang memanfaatkan hafalannya sedikit untuk air matanya lillahi ta'ala. Tapi aku melihat di sana ada hafiz-hafiz Quran yang subuh pun mereka masih tidur. Ya. Kenapa begitu? Kok banyak hafiz? Enggak banyak, tapi ada hafiz Quran tapi enggak memanfaatkan maksimal Qurannya untuk tadabur, untuk sholat malam lebih panjang. Sebabnya apa? Bisa jadi karena menghafal Quran untuk dunia. Iya. Bukankah waktu itu antum pun cerita karena ada saudara antum yang hafiz atau menghafal Quran? Tapi coba lihat refleksi di sikap perilakunya, enggak tercermin seorang penghafal Quran. Ya. Begitu. Jadi ilmu ini untuk pekerjaan, gampang itu. Anda masih teringat Syekh Ana yang mengajar Kitab Tauhid atau Al-Qaul Mufid dan Syarah Aqidah Tauhawiyah, Syekh Shalih Al-Aidan. Beliau udah kembali ke Saudi sekarang. Sebelum kelulusan kita, beliau tuh berpesan, antum jangan cari dunia. Antum menuntut ilmu ini, jangan kejar dunia. Karena kalau antum benar ilmunya, dunialah yang ngejar antum. Ya. Dan antum ikhwan, teman-teman yang paling dekat sama ana, maksudnya yang suka ikut kajian ana, Abu Fahmi, Abu Khonza, Abu Helia, antum paling tahu seberapa padat jadwal ana. Ya kan? Apakah semua jalur itu ana yang request ke masjid-masjid tersebut? Tidak ada. Kecuali mungkin Kalibata City. Dan itu pun karena pindahan. Iya. Ana enggak request di mana-mana. Tapi panggil sama orang-orang. Dan seperti dunia udah ngejar gitu aja. Dan ana sampai sekarang ingat dengan nasihat Syekh ana tersebut, Ustaz ana tersebut. Maka antum sekarang untuk ilmu apa? Kalau antum nyari dunia, emang antum siapa? Gitu loh. Bakal jadi apa antum nanti? Ya. Apakah antum setelah 2-4 tahun belajar di ana gini, kemudian antum nanti jadi ustaz diundang di mana-mana Tabligh Akbar Jakarta? Ya Syekh Rofi. Kayak gitu nanti gambar antum gitu enggak? Enggak, ngapain gambarin kayak gitu? Ana pun dulu enggak gambarin diri kayak gitu, enggak. Tapi ternyata di lapangan sekarang ya kayak gitu. Orang undang sini, undang sana. Tapi jangan digambarin, kholas. Yang penting ini ilmu buat perbaikan diri kita. Mengangkat kejahilan kita. Sebagaimana kata Imam Ahmad. Ya begitu Syekh Abu Khalid. Bukankah begitu? Insyaallah nanti antum punya ilmu. Ana pengen antum sebarkan ilmu antum di daerah yang antum tinggal di sana. Entah mungkin di balik Sukabumi, antum sebarkan itu. Ilmu antum, silakan antum ajar orang-orang. Sampai antum sudah punya matang, ilmu matang, ajarkan orang-orang. Kalau antum balik kampung, ajarkan orang-orang. Antum juga Abu Hilya, ajarkan orang-orang. Kalau emang antum balik ke kampung, antum juga ajarkan orang-orang yang antum tarbiyah. Ilmu yang bermanfaat. Dan tanamkan kepada mereka semangat dalam menuntut ilmu. Semua dari kita, ya. Semua dari kita. Ya, begitu yang bisa kita sampaikan. Cukup insyaallah sampai itu aja. Insyaallah kita ketemu hari Senin mendatang insyaallah. Rencananya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi itu tergantung dengan jadwal ana juga insyaallah ya. Jadi Senin mendatang kita ngaji lagi. Jazakumullah khairul jaza. Antum bisa Khalid? Bisa datang hari Senin? Sidang. Ayo tay. Mudah-mudahan Allah mudahin urusan antum insyaallah. Jadi ini samping antum namanya Reksi. Ini bapak antum. Abu Khalid. Itu bapak antum. Ketemu akhirnya setelah lama ya belum pernah ketemu, akhirnya ketemu juga. Ternyata bapaknya di Keranggan. Ya. Khalid. Baik, kita cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khairul jaza. Insyaallah ketemu lagi hari Senin. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.